الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' Ikhtisarul Muqni' Al-Imam Al-Hajjawi, masih dalam kitab Wasiat atau Wasaya. Sebelumnya mu'alif telah menjelaskan dan kita bahas bahwasanya disunnahkan bagi orang yang meninggalkan harta yang banyak, seseorang memiliki harta yang banyak, maka disunnahkan dia berwasiat dari hartanya sebanyak 1/5. Itu sunnahnya 1/5 mengikuti asal Abu Bakar. Maksimal paling banyak 1/3. Ya. Yang diwasiatkannya kepada selain ahli warisnya. Sekarang mu'alif melanjutkan hukum yang kedua. Tadi hukumnya sunnah. Sekarang hukum wasiat adalah makruh. Kapan hukum wasiat makruh? Qala al-mu'allif rahimahullah, wa tukrahu wasiyatu faqirin warithuhu muhtajun, wa tajuzu bil kulli liman la waritha lahu. Mu'allif berkata, dan makruh di bawah haram, tapi dia tidak sampai kepada derajat haram. Seseorang berwasiat seorang yang fakir, orang yang fakir orang berkekurangan. Ya. Warisuhu muhtaj, dan di sisi lain para ahli warisnya mereka pun kondisinya pun juga ekonominya tidak baik. Maka dalam hal ini makruh dia berwasiat. Kenapa? Karena akan mengurangi hak para ahli waris. Sudahlah hartanya sedikit, ya, ahli warisnya pun dalam kondisi sempit, dan dia berwasiat berarti akan mengurangi hak ahli waris. Andai saja dia tidak berwasiat, itu pun mungkin masih kurang untuk memenuhi hak ahli waris, apalagi sekarang dia berwasiat. Maka ini dimakruhkan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka antadhara warasataka aghnia khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Wahai Sa'ad, engkau tinggalkan, kau wafat dan kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, ya, artinya ada harta warisanmu untuk mereka, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan hartamu kurang untuk mereka dan mereka pun tidak berkecukupan. Ya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menambahkan, ada wasiat yang wajib. Tadi yang disunnahkan, kemudian yang kedua makruh, kemudian ada wasiat yang wajib. Wasiat yang wajib adalah seseorang yang memiliki hutang ke orang lain dan hutangnya tidak ada saksi dan tidak tertulis, tidak dinotarilkan dan juga tidak tertulis di materai, ya, hanya karena dia pemilik uang itu orang yang baik dan dengan ini dia meminjamkan temannya uang sekian juta atau emas sekian gram tanpa ada tercatat, maka seseorang ini wajib menyampaikan wasiat kepada anak-anaknya, kepada ahli warisnya, bahwa saya ada hutang kepada fulan yang tidak tertulis. Saya khawatir karena tidak ada saksi, tidak tertulis, nanti kalau dia menagih, kalian tidak memberikannya dan ini berdampak kepada saya di akhirat. Atau ahli warisnya yang nagih, ya, dan dia tidak memiliki bukti yang cukup, tentu mengakibatkan hutangnya tidak akan terbayarkan dan itu berdampak kepada saya, kata seorang tadi. Maka ini wajib dia wasiatkan kepada ahli warisnya. Ya. Wa tajuzu bil kulli liman la waritsa lahu. Karena hikmahnya tadi, bila waris dia berwasiat lebih dari sepertiga, tidak boleh. Dan kalau dia fakir, tidak dianjurkan dia berwasiat, ya, bil, karena akan memudaratkan para ahli waris. Bagaimana kalau tidak ada ahli waris? Kalau tidak ada ahli waris, sama sekali tidak ada ahli waris dengan faridah, tidak ada zawil arham menurut sebagian para ulama, ini mazhab Hambali dan salah satu wajah dalam salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Abu Hanifah dan mazhab Maliki, bahwasanya zawil arham yaitu kerabat rahim juga berhak mendapatkan waris bila tidak ada ahli waris yang mendapatkan ahli waris dengan faridah ketentuan Allah dalam warisan seperduakah, sepertigakah, seperempat, seperdelapan, dua per tiga, seperenam, dan seterusnya. Ini ditentukan oleh Allah dalam surat An-Nisa. Dan tidak ada juga asabah yang ditentukan oleh Nabi dalam sabda beliau. Al-hikul fara'idha bi ahliha ama baqiya fali awla rajulil zakar. Tidak ada ashabul furud dan tidak ada ashabah. Maka di sini ada zawil arham menurut sebagian pendapat para ulama. Ya. Andai dia tidak ada zawil arham juga, ashabul furud tidak ada ashabah, tidak ada, dia mungkin sebatang kara tinggal. Ya. Bolehkah dia mewasiatkan dengan mewasiatkan seluruh hartanya? Jawabannya boleh. Karena Nabi SAW melarang adalah hikmahnya akan memudaratkan ahli waris. Sekarang tidak ada ahli waris, maka boleh diwasiatkan dengan seluruh hartanya. Wa illam yafi thulutsu bil wasaya fannaqsu bil qisti. Wa in awsa لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس بلا وإن لم يفي الثلث بلا sepertiga tidak cukup dari wasiat maka kurang dengan proporsional dengan bagian masing-masing. Umpama seorang mengatakan saya berwasiat harta saya rumah yang ini untuk menjadi rumah tahfiz. Rekening saya yang di bank syariah itu ada sekitar sekian miliar, itu kalian berikan untuk kalau saya wafat itu berikan kepada para dai-dai di Nusantara yang mereka kondisinya butuh. Dai-dai yang butuh yang berada mungkin di daerah-daerah terpencil, mereka mengembangkan agama Allah dan biaya hidup mereka tidak cukup dari hasil mereka. Kalian utamakan berikan kepada mereka yang 2 miliar tadi. Ya, berarti sekarang dinilai rumahnya 3 miliar, wasiatnya tadi 2 miliar yang uang 5 miliar. Ketika dia wafat, dihitung keseluruhan hartanya. Keseluruhan hartanya alhamdulillah ketika wafat ada cuma hartanya 10 miliar. Berarti 5 miliar adalah seperduanya. Sepertiga dari 10 miliar berarti berapa? 3,3 miliar. Ya. 3,3 miliar dengan miliar itu dengan 5 miliar bukan dengan miliar. Dengan 5 miliar berarti ada 1,7. Berapa persentasenya itu? Coba berapa persentase 1,7 dari 5 miliar? Sampai 20% atau lebih? Anggap 20% ya. Kalau 20% berkurang masing-masing 20% dari yang 2 miliar tadi berkurang 20% berapa jadinya? 1,6 miliar yang untuk para da'i. Yang rumah 3 miliar 20%-nya 600 juta kan ya, 600 juta berarti kurang, berarti yang berhak 2,4 miliar yang diberikan kepada rumah tahfiz tadi. Dijual rumah tadi yang 3 miliar diambilkan 600 juta ya, 20%-nya diambilkan diberikan kepada ahli waris dan dibelikan rumah dengan 2,4 miliar jadikan rumah tahfiz Quran ya. Itu yang dimaksud oleh mu'alif di sini. Itu kalau perhitungan matematikanya salah, perbaiki aja ya. Itu sebagai contoh saja tadi. Yang penting teorinya anda faham. Wa in awsa li warisin fasara indal mauti ghaira warisin sahad wal aksu bil aksi. Jika seseorang berwasiat kepada ahli waris, dan wasiat kepada ahli waris tidak boleh. Rasulullah mengatakan atul kulladhi haqqin haqqahu pada wasiat ahli waris. Berikan pemilik hak waris seperti yang Allah tentukan dalam Al-Quran hak mereka, dan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Ini kasusnya seorang berwasiat kepada ahli warisnya. Fasara indal mauti ghaira warisin. Ketika dia wafat, statusnya berubah menjadi bukan ahli waris. Sahat, maka wasiatnya sah. Ya. Dia berwasiat kepada saudara laki-lakinya. Seayah, sebapak. Dia punya anak perempuan, punya istri. Saudara laki-lakinya ini berarti pada saat itu adalah ahli waris. Ketika dia berwasiat, dia mengatakan kepada istri dan anaknya, kalau saya wafat, ya, sepertiga dari rekening saya berikan kepada saudara saya atau paman munak, berikan kepada beliau, wasiat bapak. Sepertiga dari rekening. Di rekening ada umpamanya 1 miliar, berarti sepertiga 3,333 juta. Berikan kepada pamanmu, wahai anak. Ya. Ini ucapannya sekarang, dia statusnya ahli waris, karena istri dapat 1/8, anak satu orang perempuan dapat 1/2, sisanya bapaknya sudah meninggal. Bapak dari yang ngomong tadi sudah meninggal. Sisanya untuk saudaranya tadi. Kalau dia dapat sisanya berarti dia ahli waris. Ya, kalau sampai dia wafat kondisi begini terus, berarti warisan batal. Yang dapat oleh saudara tadi hanyalah warisan. Tapi alhamdulillah, dia mengatakan tadi di bulan Januari tahun 2020. Di bulan Januari tahun 2021, dia wafatnya Januari 2022. Di bulan Januari 2021, istrinya lahir, melahirkan anak laki-laki. Alhamdulillah. Berarti sekarang posisi saudara laki-laki dari yang mengatakan wasiat tadi bukan lagi sebagai ahli waris. Ini yang dikatakan oleh mu'alif, ketika dia wafat posisinya sekarang bukan ahli waris. Posisi saudara-saudara ini tidak sebagai ahli waris. Kenapa? Terhalangi oleh anak yang baru lahir tadi yang umurnya baru 1 tahun. Dia tidak mendapat hak waris, maka dia boleh menerima wasiat sepertiga dari rekening tadi. Ya. Wal aksu bil aksi, dan kebalikannya dengan kebalikannya. Ini apa maksudnya? Para ulama kita zaman dahulu mereka tidak mau buang-buang kalimat ya, dia cukup mengatakan kebalikannya dengan kebalikannya. Ya, gitu kalau buku yang mukhtasar sifatnya ringkas. Artinya apa? Kalau dia wasiatkan, pada saat dia berwasiat, yang penerima wasiat ini bukan sebagai ahli waris, berarti dapat. Ya. Dan ternyata berubah posisinya menjadi ahli waris, berarti tidak dapat. Kalau tadi pertamanya tidak dapat, kemudian jadi dapat. Kebalikan dengan kebalikannya, posisinya pertama ketika waris dapat wasiatnya, pada wasiat dia dapat, ketika eksekusinya ketika dia wafat, dia menjadi ahli waris, maka menjadi tidak dapat. Contohnya gimana, Ustaz? Kalau tadi dibalik aja contohnya. Kalau contoh yang tadi, saudara laki-laki tadi, dia posisinya ahli waris. Sekarang ketika dia berwasiat, saudara laki-lakinya tadi posisinya bukan ahli waris, karena baru kelahiran anak. Dia kelahiran anak, senang anak laki-lakinya lahir, lalu kasihan dia dengan saudaranya ini. Ya, namanya saudara dengan seseorang tentu hubungannya dekat. Mereka satu bapak, satu ibu. Ya, saudaranya ini dalam kondisi yang berkekurangan. Maka dia wasiatkan, ya, hartanya untuk saudaranya tadi. Ya, wasiatkan sepertiga dari rekeningnya. Kalau yang pertama tadi dia wasiatkan, dia posisinya sebagai ahli waris. Hah? Iya kan? Sebagai ahli waris. Kemudian ketika wafat, dia bukan ahli waris, dapat. Kalau sekarang berarti tidak dapat. Posisinya dia anak lahir dan dia berwasiat. Berarti kan dapat harusnya ini, saudara laki-laki ini pada saat berwasiat dapat. Tapi qadar Allah, ternyata anak ini 16 setelah itu wafat. Dan laki-laki yang berwasiat tadi 16 setelah itu wafat. Berarti saudara dapat atau tidak? Kebalikannya. Kalau tadi dapat, kalau di sini berarti tidak dapat. Subhanallah. Para ulama kita menulis ya akhi. Coba perhatikan lagi baik-baik ya. Kalau ternyata ungkapan saya tadi salah, coba perhatikan, tulis dengan baik. Kalau yang pertama, ketika saat dia berwasiat, itu posisinya tidak ahli waris, dia dapat. Kalau yang kalau kebalikannya, pada saat berwasiat, dia posisinya sebagai ahli waris, berarti tidak dapat. Ya. Pada saat eksekusi, saat dia meninggal, yang pertama posisinya bukan ahli waris, berarti dia dapat. Yang kedua posisinya ahli waris, berarti dia tidak dapat. Pada yang pertama adalah dia ahli waris, saudara laki-laki dan tidak ada anak laki-laki. Kemudian ketika anak laki-lakinya lahir, berarti dia dapat wasiat. Kalau yang ini anak laki-lakinya ada, dia tidak dapat. Ketika dia wafat, saudara laki-lakinya tadi berubah fungsi menjadi ahli waris, maka dia tidak dapat. Itu yang dimaksud oleh mu'alif, dan kebalikannya dengan kebalikannya. Anda kalau baca kitab para ahli fikih, banyak seperti ini. Kebalikannya dengan kebalikannya. Wa yu'tabarul qabulu ba'dal mauti wa in tala la qablahu. Dan yang dianggap dalam serah terima adalah setelah wafat, sekalipun lama antara serah terima dengan ijabnya. Dia ijabnya, aku wasiatkan ini kepadamu. Jarak 10 tahun baru dia wafat. Dan pada saat wafat dia mengatakan, aku terima wasiatnya. Boleh. Ijab kabul jarak 10 tahun boleh? Boleh. Karena di sini yang menjadi pembahasan ini pentingnya, critical pointnya adalah wafatnya dia. Pada saat wafatnya dia, maka yang menerima wasiat baru berhak menerimanya. Wa yasbutul mulku bihi aqibal mauti. Dan kepemilikan penerima wasiat itu menjadi tetap setelah wafat. Setelah wafat. Artinya, kalau wasiatnya itu adalah rumah, rumah ini aku wasiatkan untuk adikku, dia kasihan tidak punya rumah karena keterbatasan kemampuan sempitnya rezeki yang Allah berikan kepada dia. Wahai anak-anakku, rumah bapak yang satu itu, ya, kalau saya bapak wafat, berikan untuk paman kalian. Ini namanya ini. Ya. Apakah sudah menjadi miliknya? Belum. Kapan menjadi miliknya? Pada saat laki-laki yang berwasiat ini wafat. Rumah itu dikontrakkan sampai Januari tahun 2022. Di pertengahan 2021, anggap umpamanya di bulan Juli, wafat yang berwasiat ini. Ya. Wafat yang berwasiat ini. Sisa kontrakan dari bulan Juli sampai bulan Januari itu milik daripada saudaranya yang menerima wasiat. Tak menjadi milik sempurna dengan wafatnya yang berwasiat. Wa man qabilaha summa raddaha lam yasih ar-raddu. Siapa yang telah menerima wasiat kemudian wasiat dikembalikannya, tidak sah pengembaliannya itu. Seseorang berwasiat lalu kemudian dia meninggal, yang berwasiat tadi. Yang penerima wasiat ini dinasihati oleh orang lain, sebaiknya kamu jangan ambil tuh rumah, kasihan anak-anaknya juga butuh rumah, ya banyak, kasihan. Ya, lalu kata saudara yang tadi, ya kan pada saat sekarang dia akan menerima, dia mengatakan, wahai ponakan-ponakanku dan kakak iparku, ini rumah yang diwasiatkan untukku, aku tidak mau menerimanya, silahkan diambil kembali. Lam yasih ar-raddu. Rad pengembalian tidak sah. Tapi apakah boleh diambil oleh anak-anak dan istri tadi? Boleh. Sebagai hadiah lagi namanya. Sebagai hadiah, bukan pengembalian wasiat, karena wasiat tidak bisa dibatalkan. Tapi bila dia kembalikan, berarti dia sekarang memberikan hibah, memberikan hadiah kepada kakak iparnya dan kepada keponakan-keponakannya. Wa yajuzu ar-ruju'u fil wasiyyati. Dan boleh rujuk dalam wasiat. Bila seseorang wasiat berwasiat dan sebelum dia wafat, masih bisa dia rujuk. Dia mengatakan tadi, ini rumah ini untuk saudaraku yang si fulan. Qadarullah, dia lihat kemudian perkembangan si fulan bagus, rezekinya bagus. Ya. Sehingga dia berpikir ulang, enggak jadi buat si fulan lah. Buat si itu aja. Buat saudaraku yang satu lagi yang kemarin dia terkena dampak pandemi, usahanya bangkrut sampai dia jualin rumahnya. Bolehkah? Jawabannya boleh. Wa in qala, jika orang berwasiat berucap, in qadima zaidun falahu ma awsaitu bihi di amrin wa qadima fi hayatihi falahu wa ba'daha li amrin. Ini juga ucapan mu'alif sangat dakik, sangat dalam sekali. Pelan-pelan kita membacanya. Seseorang berkata dalam wasiatnya, jika Zaid datang maka rumah ini aku wasiatkan untuknya. Maka untuk Zaid rumah yang maka untuk Zaid apa yang telah aku wasiatkan kepada Amr. Berarti dia pertama berwasiat kepada Amr. Karena satu lain hal. Kemudian dia tahu Zaid mau pulang. Zaid sedang menuntut ilmu di Madinah umpamanya. Dan tentu dia butuh rumah. Dia mengatakan kalau Zaid pulang ya, apa yang aku wasiatkan untuk Amr ini, rumah ini untuk Zaid. Faqadima fi hayatihi. Ya, sebelum orang ini wafat, Zaid pulang dari Madinah. Alhamdulillah sudah selesai membawa ijazah, membawa ilmu tentunya, membawa ijazah, ya. Falahu. Maka ini berarti untuk Zaid. Wa ba'daha li Amr. Dan setelahnya untuk Amr. Setelahnya apa ini? Setelah wafat. Setelah hidup. Artinya kalau Zaid datang setelah wafatnya yang berwasiat, maka ini untuk Amr. Bisa difahami kan? Ya. Berarti yang untuk Amr tadi batal wasiatnya. Kan boleh dia membatalkan wasiatnya. Selagi dia hidup, dia boleh membatalkan wasiatnya. Tadi dia mengatakan, ini aku wasiatkan rumah ini untuk Amr. Karena Amr mungkin salah satu adiknya yang kuliah di Jakarta, di Lipia, atau di mana untuk ilmu syar'i, ya, atau mengikuti program Hafiz Quran, mungkin dan ilmu-ilmu syar'i di beberapa pondok yang jauh di, kemudian pulang. Dia mengatakan, ini kalau aku wafat, rumah ini ambil untukmu. Kemudian dia lihat perkembangannya adiknya satu ini, si Amr ini bagus rezekinya, ya, dakwahnya diterima di masyarakat, masyarakat senang, dan pun dia selain itu punya usaha dagang, alhamdulillah perkembangan rezekinya baik. Lalu dia batalkan wasiatnya, boleh? Boleh, rujuk dari wasiat, boleh. Yang dia lihat sekarang adalah Zaid. Zaid yang mau pulang mungkin perkiraan setahun lagi. Ya. Dia mengatakan, jika Zaid pulang, maka rumah ini aku wasiatkan untuk Zaid. Pertama tadi dia wasiatkan untuk Amr, adiknya Amr tadi. Nah, dilihat, jika Zaid pulang sebelum wafatnya yang berwasiat tadi, maka rumah untuk Zaid. Jika Zaid pulang dari Madinah setelah yang berwasiat wafat, tentu ini milik Amr. Masya Allah. Ulama kita ya. Afwan, saya kira cukup sampai di sini dulu pembahasannya. Waktu tidak mencukupkan untuk kita menyelesaikan bab ini. Silakan yang mau bertanya, menyampaikan pertanyaan. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pengajaran yang telah disampaikan di kesempatan kali ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa memahami pelajaran yang telah Ustaz sampaikan, sehingga bisa membantu kita di dalam bermuamalah khususnya. Bagi pemerhati roja yang bertanya seputar pembahasan ini, bisa langsung menghubungi nomor kami di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silakan, telepon yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu, di mana? Sama Allah, di Kalimantan Barat. Silakan, langsung saja pertanyaannya. Ya. Kakek Ana Harun wafat lebih dari 40 tahun yang lalu dan meninggalkan 7 orang anak, 4 laki-laki dan 3 perempuan. Tapi salah satu anak perempuan Harun ini dari istri yang pertama, sebut saja namanya Saedah. Sebelum Harun menikah dengan istri yang kedua dan ketiga, Harun menghibahkan sebidang tanah kepada Saedah. Dan selang beberapa waktu, Harun meminjam tanah tersebut dan... Mohon maaf Ibu, terputus sehingga tidak bisa untuk diberikan jawaban terhadap pertanyaan yang belum disampaikan juga. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Dengan siapa, di mana? Hamba Allah di perjalanan, Ustaz Afan. Bapak, mohon maaf suara Bapak kurang jelas. Silakan, tapi diperjelas tolong, di Bapak mungkin minggir dulu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan atau kecelakaan. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Silakan. Afan, Ustaz, Ana mau bertanya. Ana bekerja di salah satu yayasan gitu ya. Bagaimana hukumnya ketika kita di menerima penghasilan dari dana sedekah umum gitu, Ustaz? Itu yang mengganjal di hati Ana dan keluarga, Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Pak. Waduh, terputus. Enggak apa-apa. Iya. Silakan, Ustaz. Bekerja di yayasan umum, kemudian otomatis gaji dari karyawan di yayasan adalah, atau pekerja di yayasan itu adalah dari sedekah masyarakat, ya, apakah boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Kalau saja untuk hak fakir miskin, boleh untuk amil. Allah mengatakan innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Amil adalah orang yang bekerja mengelola zakat tadi, mengambil zakat, menghitungnya dari para muzaki, kemudian menyimpannya, kemudian memverifikasi para mustahik dan menyerahkannya. Itu kewajibannya. Maka itu kewajibannya dan itu pekerjaannya. Dan atas pekerjaan ini, dia boleh mendapatkan imbalan dari zakat tersebut. Ketidaknyamanan Anda tadi, ya, bukan berarti itu haram. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai amil. Lalu Rasulullah SAW memberikan haknya. Lalu Umar menolaknya. Karena mungkin sama dengan seperti Anda rasakan tadi, enggak nyaman rasanya, indana fakir miskin untuk kita. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ambillah, kalau engkau berkecukupan, silakan engkau sedekahkan atau engkau kembangkan. Ya. Dan Umar juga ketika beliau menjadi khalifah, beliau memberikan hak kepada amil zakat di masa khilafah beliau. Maka sebagian amil menolak pemberian tersebut karena mungkin merasa cukup kehidupannya. Ya. Merasa cukup kehidupannya, tetapi hak dia sebagai pengelola, sebagai pekerja, karyawan ada di sana. Maka kemudian dia menolak. Maka Umar mengatakan, sungguh aku pernah menolak ini kepada orang yang sebaik-baik manusia. Ini maksud Umar adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ambillah untukmu, jika engkau tidak berkebutuhan, silakan engkau berikan kepada orang lain atau engkau kembangkan. Wallahu'alam. Barakallahu fikum, Ustaz. Terima kasih atas jawaban yang sangat manfaat yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu dan manfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya masih di layanan telepon 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Dengan hamba Allah, Ustaz. Silakan, Pak, langsung pertanyaannya. Untuk berkaitan dengan hak royalti ataupun fee, Ustaz, kepada suatu perusahaan, kan saya mengeluarkan sebesar 10% Ustaz dari suatu produk karena produk tersebut bermasalah. Yang saya tanyakan, ketika saya memberikan kepada fakir miskin yang berupa pengemis, Ustaz, saya anggap Bapak itu adalah Bapak Fulan A, saya memberikannya sebesar 10% Ustaz, saya niatkan untuk pabrik tersebut, Ustaz. Kemudian apabila suatu waktu saya bermasalah lagi ataupun memiliki hajat yang sama, apabila kita tidak menemukan pengemis lain, Ustaz, apakah boleh saya memberikan kepada Bapak tersebut itu juga, Ustaz, dengan sengaja ataupun tidak sengaja, Ustaz? Kalau dia tidak semua pengemis yang fakir miskin, akhi. Tidak semua pengemis yang fakir miskin. Bila dia Anda lihat adalah fakir miskin, Anda tanyakan, kita Anda lihat rumahnya, ya. Bila ternyata dia memang fakir miskin adalah boleh. Oh, jadi tetangga Anda adalah fakir miskin. Tapi Anda tidak tahu karena dia tidak pernah meminta-minta kepada tetangga yang lain. Gajinya mungkin UMR 4 juta, tapi tanggungannya kita tidak tahu. Yang kita lihat, ada anaknya di pesantren 2 orang. Ada anaknya di rumah yang masih SD Islam terpadu. Itu tentu biayanya tidak cukup 4 juta, itu UMR 4 juta untuk biaya sekolahnya mereka, 4 anak ini. Belum lagi untuk biaya hidupnya dia ngontrak. Belum lagi ternyata dia punya memiliki orang tua dan adik di kampung yang pun masih dibiayai dia. Ya, entah dari mana dapat, yang penting halal. Tapi dia tidak pernah meminta-minta menyampaikan keluhan hidupnya kepada tetangga-tetangganya. Orang yang seperti ini, lebih baik Anda berikan hal tersebut kepada dia. Jadi baik sengaja ataupun tidak sengaja, ke orang yang sama itu tidak apa-apa maksudnya? Kalau dia statusnya miskin, ya boleh. Tapi bila statusnya tidak miskin, berarti tidak terselesaikan masalah Anda. Gimana? Kalau ternyata dia tidak miskin, kan banyak pengemis yang tidak miskin. Ya? Berarti kalau misalnya saya secara sakira, secara dohir, Ustaz, pada umumnya ini kan orang minta-minta, apakah itu sudah cukup, Ustaz? Oh, ini kan kurang mampu kayaknya minta-minta. Tidak cukup. Ustaz. Jadi harus datang ke rumahnya saja. Ya, mungkin Anda tanya orang-orang yang bisa Anda percaya. Nah, kalau yang sudah berlalu itu gimana, Ustaz? Ya, dia berkaitan dengan hak orang lain, semoga Allah maafkan Anda. Oh, jadi tidak usah diulang Ustaz ya, pembayaran Ustaz. Kalau bisa tentu Anda ulangi. Tapi kalau tidak apa-apa Ustaz. Semoga tidak apa. Ya, terima kasih Ustaz, jazakumullah khair. Baik. Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah menjawab pertanyaan. Dan kami himbau juga kepada kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya, kami harapkan juga bisa berkesesuaian dengan pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz berkaitan dengan hukum wasiat tadi. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa, di mana? Halo. Iya, Bapak dengan siapa, di mana? Dari hamba Allah di Gombu. Silakan langsung pertanyaannya, Bapak. Ya, ini saya agak dari sawah 50 juta. Setelah itu lewat perantara calo, tetapi saya terima dari 45 juta. Dan nanti kalau setelah pengembalian 50 juta itu apa termasuk riba? Ulangi Bapak. Saya ganti sawah 50 juta. Tapi saya butuh terima uang. Ya. Anda butuh uang. Iya, saya butuh uang, Pak. Terus Anda gadaikan sawah Anda kepada yang punya uang senilai juta. Iya. Senilai berapa? 50 juta. Tapi 5 juta Anda berikan kepada calo. Iya. Ya. Yang memberikan Anda uang bukan calo kan ya? Iya. Boleh, tidak ada masalah. Nanti bukan riba. Pengembalian bukan. Anda kembalikan 50 kan bukan kepada si calo kan? Kepada yang memberikan pinjaman Anda uang kan ya? Kan masalahnya sawah Anda selama ini digarap oleh pemberi pinjaman atau oleh Anda sendiri? Ya. Selama Anda belum bayar 50 juta tadi, itu sawah Anda siapa yang menggarapnya? Andakah atau si pemberi pinjaman? Pemberi pinjaman. Ini ribanya. Boleh? Riba yang tidak boleh, Pak. Yang 5 juta tadi si calo boleh. Iya. Tapi yang sawah Anda digarap oleh pemberi pinjaman tidak boleh. Halo Bapak, apakah sudah jelas? Sudah jelas. Iya. Bisa dipahami ya, Pak ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas nasihat dan jawabannya. Masih kami angkat kembali di layanan telepon 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Pak Budi di Solo. Silakan Pak Budi, langsung saja pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Buat begini Ustaz. Orang tua saya punya 3 bidang tanah. Itu tanah tersebut itu dari kakek dan nenek saya, almarhum. Nah, dari tanah tersebut itu sekarang yang masih hidup adalah tinggal orang tua saya dan adiknya. Kakak serta saudara satu saudara yang lain sudah meninggal gitu. Nah, memang kami berniat akan menjual 3 bidang tanah tersebut gitu. Nah, ini bagaimana cara pembagiannya, Ustaz? Bagian warisnya. Ya. Tanah itu milik siapa pertamanya? Tanah itu pertama milik kakek dan nenek saya, almarhumah. Kakek namanya siapa? Kakek semenjak saya lahir sebenarnya sudah meninggal dan saya tidak tahu namanya. Yang tahu namanya nenek saya waktu itu. Anda kok nggak tahu nama kakek? Anda bin siapa? Bapak Anda namanya siapa? Bapak saya namanya Sudarmaji. Anda bin Sudarmaji. Sudarmaji bin? Tidak tahu. Tidak tahu. Kok bisa Anda tahu binnya? Ini enggak boleh, ini kekurangan perhatian kita terhadap nasab. Iya, ya. Ustaz. Iya. Kalau saja nasab Nabi, semua kaum muslimin harus tahu sampai ke pakai 21-nya kepada Adnan. Bahkan sebagian ulama mengatakan harus sampai kepada Ismail. Bagian dari mengetahui Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Qusay bin Kilab dan seterusnya. Bin Fihir, bin Lu'ai, ya, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nasabnya. Nasab kita juga harus tahu. Maksimal ke kakek pertama, kalau bisa ke kakek kedua, ketiga, dan seterusnya bagus. Maaf, ya, mungkin saya ingat saya bin Ambia. Ambia? Bin Ambia gitu aja, namanya Ambia. Ambia. Iya. Ambia wafat tahun? Wah, tahunnya ini saya nggak tahu, Ustaz. Nenek kapan wafatnya? Istri Ambia kapan wafatnya? Itu tahun 89-an. Siapa namanya? Namanya ini, Ibu Siti. Siti wafat 89? Iya. Pada saat si Ambia wafat, anak-anaknya jumlahnya berapa? Jumlahnya 4. Laki-laki berapa? Perempuan berapa? Laki-laki semua, Ustaz. 4 anak laki-laki. Enggak ada yang wafat setelah itu? Nah, setelah itu ada yang wafat 2 orang, kakak bapak yang pertama sama adik. Sebelum Siti wafat, kakak bapak yang pertama sudah wafat, juga adik bapak yang ketiga sudah wafat. Bapak saya sendiri nomor. Ibu Siti wafat atau setelah Ibu Siti wafat? Setelah Ibu Siti wafat. Setelah Ibu Siti wafat. Berarti ketika Bu Siti wafat, semua mereka hidup kan ya, empat laki-laki ini. Iya, Ustaz, enggak jelas. Pada Bu Siti wafat tahun 89, bapak ibu dari Bu Siti masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Ya. Berarti ini harta dibagi empat. Jelas? Jelas. Yang sudah meninggal pun dia dapat. Dapat ya. Dapat dibagi empat harta itu. Tanah itu dibagi empat dinilai. Berapa rupiah dibagi empat. Lalu hak daripada anak yang sudah meninggal untuk ahli warisnya dia lagi, untuk anak istrinya, kalau dia anak laki, ada anak laki-laki, habis. Kalau tidak, kembali lagi sebagian kepada saudaranya, yaitu bapak Anda dan adiknya yang masih hidup. Cukup jelas? Ustadz, ini begini, untuk apa infak kita terhadap nenek atau kakek yang sudah meninggal, itu bagaimana? Apakah tetap boleh apa tetap dibagi dari harta penjualan itu? Itu sedekah Anda, mau dari warisan boleh, mau dari harta Anda yang lain boleh juga, tidak ada masalah. Tapi itu belum bisa disebut warisan ya, Ustaz, karena bapak saya kan masih hidup. Untuk Anda ya tidak dapat warisan. Oh, untuk bapak saja ya. Bagian tapi untuk bapak saya saja ya. Anda juga boleh. Kenapa, Ustaz? Kalau Anda mau bersedekah untuk kakek Anda, mamanya di hari Ramadan yang mulia ini, Anda ada kelebihan rezeki. Anda katakan ini saya niatkan 2 juta rupiah untuk iftar di masjid ini, belikan umpamanya 2 juta dah berapa, dapat umpamanya 200 porsi buka puasa hari ini saya niatkan pahalanya untuk kakek dan nenek saya, boleh. Ustaz, ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ini begini, pada saat rumah tersebut dulu ditempati oleh orang tua saya, itu 3 bidang tanah tersebut itu atas nama orang tua saya sendiri dan satu lagi adiknya yang waktu itu ya, Ustaz. Jadi tanah itu sudah diatasnamakan orang tua saya sendiri dan adiknya yang saat ini masih hidup. Nah, untuk yang kakak orang tua saya dan adiknya yang sudah meninggal itu memang tidak ada, tidak atas nama mereka gitu. Terus pada saat adik dari orang tua saya ini membutuhkan uang, itu tanah tersebut digadaikan sehingga tidak mampu untuk menebusnya, tidak mampu waktu itu. Nah, itu atas itikad baik dari orang tua saya, daripada rumah dan tanah tersebut disita oleh pihak bank, itu ditebus gitu loh. Dan sampai saat ini sebenarnya adik dari kakak saya itu menyadari bahwa ya itu memang dulu pernah digadaikan dan dia sudah sebenarnya tidak berhak untuk memiliki. Itu bagaimana masalah penyelesaian masalahnya, Ustaz? Apakah dari nantinya insya Allah kalau misalkan tanah tersebut mau dijual, apakah nantinya itu akan diuangkan ganti dulu atau bagaimana, Ustaz? Ini masalahnya ada dua yang terzalimi, yang sudah meninggal diberikan haknya dari warisan tanah tersebut. Tentu ya, yang masih hidup yang menggadaikan tadi, dia menzalimi hak dia itu. Dia harusnya kan dibagi empat, sekarang dia potong bagi dua aja antara dia dengan yang hidup. Dua yang sudah meninggal harusnya dapat lagi di situ, harusnya dibagi empat, berarti 50% dari yang mereka miliki berdua sekarang hidup itu bukan milik mereka. Wajib mereka berikan kepada ahli waris dua yang meninggal tadi, hak mereka seperempat itu dari setiap bagian harta warisan tersebut. Bila yang menzalimi yang satu ini menggadaikan tadi ya, kemudian ditebus oleh salah satunya, dia tetap memiliki kewajiban kepada yang meninggal tadi sebanyak 50% dari setiap warisan yang dia terima. Wallahu a'lam. Baik. Ya. Terima kasih ya, Pak. Cukup ya, Pak? Cukup. Mm-hmm. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz yang telah menjawab beberapa pertanyaan via telepon. Kami akan beralih dan untuk membacakan beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Pertanyaan dari pesan singkat kami bacakan dari Kamal di Balikpapan. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hukumnya ketika orang tua masih hidup memiliki sebidang tanah dibagi dua, diberikan kepada satu anak lelaki dan satu anak perempuan. Sudah dibangun rumah masing-masing oleh anak tersebut. Sementara anak ada empat bersaudara, yaitu dua lelaki dan dua perempuan. Dan sekarang orang tua lelaki sudah wafat. Bagaimana hukum ahli warisnya, Ustadz? Syukran barakallahu fikum. Ini sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu tentang hibah. Orang tua wajib menghibahkan kepada anaknya dengan adil. Dalam kasus ini hanya dua yang dia berhibah, yang dua lagi tidak, maka dua-dua orang tua ini berdosa. Rasulullah mengatakan, "Fattaqullaha wa'dilu baina auladikum." Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan wajib kalian berlaku adil kepada anak-anak kalian. Bila kalian beri hibah atau hadiah, wajib adil kepada semuanya. Bila sebagian kalian beri hibah, sebagian yang tidak, berarti kalian tidak adil menzaliminya, dan tentu Allah akan memberikan sanksi kepada orang yang zalim. Mumpung si bapak yang bertanya ini masih hidup, wajib dia tarik kembali atau dia berikan hibah untuk dua anak yang masih belum dapat, atau dia tarik, dia bagi rata, atau berdua banding satu, terserah. Yang penting dapat, laki-laki dan perempuan semuanya dapat. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang bermanfaat. Kami bacakan kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mempunyai satu anak perempuan dan dua anak angkat. Saya dan suami juga mempunyai adik-adik. Kami berdua bekerja. Nah pertanyaannya, bolehkah saya membagikan harta saya selagi saya masih hidup ke anak-anak saya? Silakan, Ustaz. Boleh, tapi namanya bukan waris. Namanya hibah. Ya. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Juanda di Bogor. Ustaz mau bertanya, bagaimana hukumnya ya Ustaz kalau orang tua kita membagikan harta warisannya dibagi sama rata, laki-laki dan perempuan disamaratakan, apakah berdosa di akhirat nanti? Terima kasih atas jawabannya, barakallahu fikum Ustaz. Tidak ada orang bisa membagi harta warisannya, karena warisan itu akan menjadi harta warisan ketika dia wafat. Ketika dia wafat, dia membagi warisan, semua anak-anaknya pasti lari. Dia ambil aja buat kalian itu harta. Kalau anda maksud ketika dia hidup, semua hartanya dibagi-bagikan ke anak-anaknya bagi rata, jawabannya bolehkah atau tidak? Sebagian ulama mengatakan boleh, karena ini bukan warisan. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, tetap harus 1:2 juga. Tapi dia memberikan hibah namanya, bukan bagi warisan. Tep, Ustaz. Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya, kami akan berikan kesempatan kembali bagi penelpon. Silakan di 021-823-6543. Halo? Berikan kesempatan kembali bagi penelpon. Silakan di 021. Halo? Iya, dengan siapa Ibu? Di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Indri. Halo. Silakan Ibu Indri, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volumenya. Ibu cukup mendengarkan kami via telepon ya Bu ya. Langsung disampaikan pertanyaannya supaya jelas kami mendengarkan. Ya, ini apa namanya? Saya mau tanya. Bapak saya tahun 1981 meninggal. Nah, itu mewariskan rumah. Kami bertujuh, laki-laki satu. Alhamdulillah pada saat itu ibu masih ada. Nah, jadi pada saat rahimahullah bapak udah nggak ada, dilunasin sama kakak saya yang lain, yang laki. Nah, itu tanpa sepengetahuan kami. Jadi minta tolong ibu saya untuk dilunasin, sudah dilunasin. Nah, tanpa sepengetahuan kami, setengah rumah dijual ke kakak saya yang laki oleh yang menjual. Ibu. Nah, Ustaz. Yang menjual si ibu. Ya, yang jual ibu, dijual ibu. Sertifikat rumah atas nama ibu, dari balik nama atas nama ibu. Nah, dijual sama ibu setengah ke kakak saya yang laki. Pertanyaan saya, apakah itu boleh? Itu saja sebetulnya. Karena saya nggak mau, ibu saya sudah meninggal sekarang. Nah, saya nggak mau. Ini gimana? Ini rumah milik siapa? Milik suami atau milik istri? Milik bapak saya. Jadi bapak saya meninggal mewariskan rumah. Rumahnya siapa? Pada waktu meninggal, ibu saya masih ada. Kami bertujuh. Namanya siapa, ibu? Jelaskan dulu, dengarkan dulu. Namanya siapa, bapaknya? Sumargo dari Saputro. Pak Sumargo memiliki tanah dan rumah. Betul. Ya, atas nama dia sertifikatnya. Iya, betul. Kemudian dia wafat. Istrinya cuma dapat 1/8. Istrinya satu istrinya dapat ya, 1/8. Oh iya. Sekarang dia jual 50%. Begitu kan? Ibu. Iya. Tadi sama ibunya ibu dijual kan tanahnya 50%? Iya. Iya. Haknya dia cuma 1/8, ibu. Kalau dia jual 50%, berarti 3/8 dia jual hak anak-anaknya. Dia berarti membuat zalim kepada anak-anaknya. Plus, atas kezalimannya tentu dia dimurkai Allah. Kecuali bila anak-anak yang terzalim ini meradainya, ya. Semoga Allah ampuni dosa ibu anda. Mungkin ibu menjual karena apa sertifikatnya atas nama. Gitu ya. Walaupun pada saat bapak meninggal terus sertifikatnya namanya diganti dengan ibu saya, tetap nggak boleh ya Ustadz ya. Ketika Pak Sumargo wafat, otomatis seluruh hartanya itu milik 8 orang. Istrinya memiliki cuma 1/8, 7/8 adalah milik anak-anaknya. Anak laki-laki memiliki dari 7/8 dua bagian. Berarti kemudian anak perempuan cuma satu bagian dari 7/8 tadi. Ya. Bila dia balik nama ke sertifikatnya, berarti dia mengambil hak anak 7/8. Kemudian bila 50% daripada nilai warisan tadi dia jual kepada salah satu anak, dia menzalimi sebanyak itu kepada anak-anaknya. Cukup kan ya? Tinggal lagi yang dizalimi mengikhlaskan atau tidak. Maaf Pak Ustadz, tapi gini, jadi pada saat bapak saya meninggal, nah terus ibu saya minta tolong kakak saya melunasi. Pas dilunasi langsung dibalik nama dengan ibu saya, tetap gak boleh ya? Melunasi kan bukan berarti milik dia. Oh ya. Ya. Saya beli rumah, itu lunasi. Apakah jadi milik Anda? Saya nggak pernah jual ke Anda. Ya, tetap milik saya lah, kan? Saya yang beli. Siapa yang melunasi? Alhamdulillah. Paham. Kalau kami ikhlas, ibu saya nggak apa-apa kan ya? Semoga tidak demi atas perbuatannya. Baik, ibu cukup ya? Cukup, terima kasih. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum para ustaz dan kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah turut serta dalam bersoal jawab di kesempatan pagi hari ini. Nampaknya ibu tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita ustaz. Sebelum kami akhiri, mohon ikhtitamnya fadl ya ustaz. Ikhwani wa akhwati fillah, permasalahan harta kalau Anda tidak memahami syariat Allah dan tidak mau bertanya, persoalannya bukan sekadar di dunia, berlanjut di akhirat. Rasulullah telah mengingatkan, tidak ada satu pun beranjak dari posisinya nanti di padang mahsyar sampai ditanya tentang harta-harta yang pernah didapatkannya. Dari mana dia dapatkan? Dia dapatkannya dengan menzalimi ahli waris yang lain. Dia tentu akan diberikan sanksi di akhirat yang berat. Ya, semoga kita sadar akan hal ini dan pelajari syariatnya agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran aturan Allah yang sudah ditetapkannya dalam mendapatkan harta tadi. Wallahu a'lam bittawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.